Mitra Bisnis, Kompas menulis, warga Syiah Sampang kecewa dengan Presiden SBY yang sampai sekarang tidak kunjung tuntas menyelesaikan masalah diskriminasi dan kekerasan agama yang dialami, sampai harus mengungsi dari kampung halaman sejak satu tahun lalu. SBY malah melempar penyelesaian itu kepada pemerintah daerah, yang bukannya mengedepankan keberagaman agama, tapi malah meminta kaum Syiah bertobat dan pindah keyakinan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan budayawan Sujiwo Tejo. Mas Tejo, apa komentar Anda soal putusan SBY dalam kasus ini? Pertama, saya kira siapapun yang akan memimpin negeri ini, kalau basis agamanya tidak kuat atau tidak mengakar di kalangan agama manapun, saya kira, entah di kalangan Nasrani atau Muslim, kalau tidak punya kekuatan di situ, dia nggak punya kegilaan-kegilaan dalam tanda kutip untuk mengatur pluralisme. Kita tahu pada zaman Gus Dur, kenapa Gus Dur melakukan itu, karena dia punya basis massa agama yang kuat dan basis pengetahuan yang kuat, sehingga dia punya wewenang tafsir-tafsir juga terhadap suatu tafsir-tafsir agama terhadap suatu keputusan. Gini loh, Manda, kan kita ini bukan negara agama, tapi bukan sekuler banget, sehingga warna agama itu pasti mewarnai setiap keputusan. Kita tahu sejarah terbentuknya Indonesia ini dari Piagam Jakarta, dan diterimanya Pancasila sendiri kan gak sederhana, melalui dialog berbagai agama. Nah, kalau seorang pemimpin entah dari mana, entah dari militer atau sipil, nggak punya basis itu, kagok-kagok, nanti serba salah. Serba salah kalau memberi angin kepada si A salah, memberi angin kepada Sunni juga salah juga. Itu komentar saya. Makanya sebetulnya bukan cuma soal si A sama Sunni, bukan soal antara kayak Gereja Yasmin di Bogor dan lain sebagainya, konflik-konflik di Papua. Bahkan masalah kolom KTP sekarang itu masih problem, karena teman-teman kayak misalkan dari Sunda Wiwitan, dari Keharingan, dan ada hampir 200-an di Indonesia aliran kepercayaan, gimana dimasukkannya dalam kolom agama di KTP itu. Saya kira gitu, Manda. Memang diperlukan orang-orang yang berpikir plural, kayak Gus Dur, tapi juga jangan lupa kita punya bapak bangsa yang disebut guru bangsa Nurholis Majid. Jadi Cak Nurholis Majid ini berpendapat bahwa pada setiap masyarakat yang di situ ada keteraturan atau pernah ada keteraturan, berarti pernah ada Nabi di situ. Sehingga Nabi di sini tidak cuma diartikan 25 atau 125, bahkan ribuan. Sehingga apa? Punya kesejajaran-kesejajaran agama. Balik lagi ke kaum Syiah dan lain sebagainya. Itu sebetulnya kalau pemimpinnya punya latar belakang agama, kan bisa mendatangkan para kiai, mendatangkan para ilmuwan dari seperti Komarudin Hidayat, bahwa pada dasarnya apapun alirannya, kalau kita lihat di dalam Islam sendiri, itu tuh bisa hidup asal tidak saling mengganggu kok. Saya kira itu. Dan sebaik-baiknya umat, setahu saya nih, dalam Islam adalah yang paling bermanfaat untuk sesama, bukan yang mau Syiah mau itu. Dan setahu saya Islam itu bukan rahmatan lil muslimin, bukan mukminin, rahmatan lil mukminin, tapi rahmatan lil alamin. Dan saya kira semua agama juga mengajarkan gitu kan. Ini Manda, Menteri Agama kita itu sendiri saja sudah terdiri minimal 3 agama loh. Surya itu Hindu, Dharma itu Buddha, Ali itu Islam, Surya Dharma Ali kan. Loh, kenapa kok nggak plural? Kenapa kok seperti agak nggak setuju sama si A itu loh, Pak Surya Dharma. Namanya sendiri sudah multi agama loh itu. Lalu bagaimana Anda melihat sikap SBY yang justru melempar penyelesaian itu kepada pemerintah daerah nih, Mas? Nah, kalau soal lempar-lemparan kan bukan hal baru buat Pak SBY, dan itu undang-undangnya juga ada alasannya gitu loh, otonomi daerah. Jangankan soal agama, kadang-kadang soal kemacetan Jakarta kan saling lempar-lemparan pernah juga sama Pak Jokowi gitu. Nah, jadi kalau soal lempar-lemparan bukan barang baru bagi Pak SBY. Kita kerap mendengar itu walaupun ada sandaran undang-undangnya. Tapi gini loh Manda, dalam keadaan krisis kepercayaan seperti ini, saya kira ya yang paling tampil utama di depan adalah Presiden. Presiden harus ambil ketegasan. Jadi nggak bisa menyandarkan lagi, oh otonomi daerah itu sudah wewenang daerah. Pertambangan ini wewenang daerah, beberapa izin, enggak juga. Masa sih kalau presiden itu didukung oleh masyarakat secara hati nurani, secara hati, bukan secara formalitas suara, pasti nggak akan gamang untuk mengambil tindakan-tindakan. Pakai akal sehat aja, masa sih orang nggak boleh berumah di rumahnya sendiri, meskipun dia Syiah, meskipun dia beraliran yang tidak seperti mainstream. Tapi saya bisa salah, saya pandangan kan dari kebudayaan, bahwa kebinekaan itu sebetulnya sudah inherent dengan orang-orang Nusantara, sejak zaman Sriwijaya, sejak zaman Mula Warman. Jadi kalau tiba-tiba seperti ini, kok saya merasa ini ada yang membuat supaya orang fanatik buta terhadap keyakinannya sendiri dan tertutup untuk keyakinan orang. Dibikin saya nggak tahu untuk apa. Mungkin mendekati tahun politik juga. Sebenarnya saya yakin orang-orang agamawan di atas itu tahu kok bahwa orang itu bebas beragama. Tapi kalau mereka berpendapat, oh aliran A boleh, aliran nanti nggak dapat dukungan ya. Itu aja sih problemnya. Jadi agama sudah berubah fungsi dari keyakinan menjadi potensi untuk menggalang manusia. Nah, kalau sudah potensi untuk menggalang manusia, dipakai untuk menggalang manusia, maka mau tidak mau, para pemimpin harus mengatakan bahwa agamanya yang paling benar. Bukan agamanya, tafsir agamanya yang paling benar. Kalaupun saya jadi menteri agama, gitu, mungkin pendapat jawaban saya juga akan lain, Manda. Saya akan mengatakan bahwa, ya oke, kalau kalangan itu harus diusir, harus, mungkin saya juga ngomong gitu. Kedudukan saya gimana ini? Saya bisa ngomong gini kan karena saya bebas sekarang. Nggak ada yang gaji, nggak ada. Kalau saya, misalkan ketua partai saja saya, oh hati-hati saya ngomong ini. Saya akan mengatakan bahwa mungkin itu murtad. Mungkin itu, karena kalau enggak, saya nggak dapat dukungan, yuk. Demikian Budayawan Sujiwo Tejo. Saya, Manda Rizka.